konon dan ceritanya arep nembang konon. Mari wong dadi artis kok kudu bisa wangsalan. Jadi semak wangsalan. Wah sing ngerusakan. Wis, oke. Oke, siap. Siap. Pengen dadi artis. Aja salah. Oke, wah contoh mengenen ki. Bocah gendut jemenan pula barang dua anak susu nega ber. Bisa ani amat cerdas. Kalinya lagi atus nih kali. Apa? Biri. Encer otaknya wak. Ya encer. Iya. Ting cregot kerasaning brutu. Alah, amit-amit turun pitu kok lara untuk ha. Inceran temen waku. Pengen dadi artis. Luruan salani kono ke sekolah ini ndi, Wak? Sekolah sing Bapak Rizka. Bapak Rizka? Iya, sing megu-megu gede ku. Gudange wangsalan ta? Bagian kocak parek iki. Sing gawe wangsalan Bapak Rizka. Ngomong sing gede karo sing dawa di jorok nak. Iku sih apa sing gede sing dawa? Gede soten tanggung jawab di dawa soten dawa jodoh nih. Oh tapi kayak konon. Gaya kayak kue. Gede tanggung jawab di dawa dawa jodoh nih. Ngomong kayak konon di ngomong ngejorok. Kita rusakan berarti yang gede tanggung jawab ya, Wak? Ya, itu. Saat ada gede, dawah, ada gemuyu. Ya, singgung dengan wadone. Yang ngerasa. Soek dicakar kucing. Iya salah nirangga ya. Alah ada di warna-warna kenang uwok bonteng. Sekian angger baik. Mengisi kekosongan. Kita ke dia mah salah kayak mana. Gue panik. Yakin. Aduh Pak Peris tak subit menwangsa alam. Warung ketintalan alam iwak lanak bapuk yen turu ora bantal. Alah. Empuk ya, enak empuk iyuk ngeganjel. Oh, sampean rabine lemu ya, Wak? Ya melemu. Alamun rabi gering ana masalahne, Wak? Lamun gering ya ana masalahne ana. Pada baik li. Rabi ning sekolahan terus paling enak duwe rabi gering gawe rabi iring-iring bahan setengah meter cukup ya Wak? Aduh ambat temen 10 cm bega cukup dibuntel perket.